ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Paragraf pertama dari halaman ke-8. Halaman 8, paragraf yang pertama, masih melanjutkan nasihati di ahli sunnah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abu Abdurrahman Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, innal wajiba ala ahli sunnah an yakunu muhayyain lihalli lam bertasydid lihalli masyakilil alami kulli fahum ahlun lidhalik wa ahakku bihi fahumul ladhina a'tahumullah fahmi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala alwajhis sahih. Kata beliau rahimahullah, innal wajib, sesungguhnya kewajiban, ala ahli sunnah, bagi ahli sunnah, an yakunu, agar mereka menjadi muhayyain, orang-orang yang siap. Sesungguhnya kewajiban bagi ahli sunnah untuk mereka menjadi orang-orang yang siap lihalli, untuk menyelesaikan masyakilil alami kulli, masalah-masalah alam seluruhnya. Fahum ahlun lidhalik, karena ahlu sunnah memang memiliki keahlian, kemampuan. Wa ahakku bihi, dan mereka lebih pantas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat atau terkait dengan kepentingan alam dunia. Fahumul ladhina a'tahumullah, sebab mereka adalah orang-orang yang diberi oleh Allah. Sebab mereka adalah orang-orang yang diberi oleh Allah. Fahma kitabillah wa sunnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diberi oleh Allah kemampuan untuk memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah, kemampuan untuk memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal wajhis sahih. Nah, alal wajhis sahih, secara benar memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara benar. Taib, ikhwati billah barakallahu fikum. Melalui paragraf ini, Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah menjelaskan tentang keistimewaan dan kelebihan yang dimiliki oleh ahlu sunnah. Artinya kita harus sadar tentang posisi dan fungsi kita di dalam kehidupan dunia ini. Kadang-kadang seorang hamba dia memiliki kebaikan, tetapi dia tidak menyadari kebaikan yang ada pada dirinya. Kadang-kadang seseorang memiliki potensi yang positif tentunya, tetapi dia kurang menyadari potensi tersebut ada pada dirinya, sehingga tidak bisa dimaksimalkan. Nah, contoh kecil dan contoh sederhana saja dalam urusan dunia. Nah, si A, sejak kecil punya hobi, misalkan bongkar pasang sepeda motor. Ini contoh kecil saja sederhana yang terkait dengan urusan dunia. Dari kecil mainnya di bengkel, atau mungkin bapaknya punya bengkel motor, atau barangkali kakaknya punya bengkel motor. Jadi dia dari kecil dia lihat terus, sudah kenal alat-alat untuk memperbaiki sepeda motor. Dia mulai paham spare part dari kecil. Ini kan sebenarnya potensi yang ada pada dirinya. Dia mengerti betul, dia punya kemampuan dan keahlian pada akhirnya untuk memperbaiki kerusakan yang ada pada sepeda motor. Sampai-sampai sekedar mendengar suaranya saja, dia sudah bisa menentukan kerusakan itu ada pada bagian mana. Hanya sekedar mendengar suaranya, rusaknya di sini, kesalahannya demikian. Coba dipakai sebentar, kurangnya di sini, yang harus diganti ini. Ini potensi. Dalam urusan dunia. Kadang-kadang orang yang punya potensi seperti ini, dia tidak sadar bahwa potensi ini bisa dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Artinya ketika dia hidup berkeluarga, punya istri, punya anak, dia diharuskan untuk mencari nafkah dan maisyah untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Dia bingung mau kerja apa. Melamar pekerjaan di sana, melamar pekerjaan di sini. Ditolak, tidak diterima, belum dibutuhkan. Masih ada yang lain, kalah saingan. Gaji yang tidak cocok, jarak yang terlalu jauh. Kan begitu, ada sekian banyak faktor yang menyebabkan dia tidak mendapatkan pekerjaan. Padahal dia punya potensi tadi, kemampuan dan keahlian untuk membengkel sepeda motor. Orang seperti ini mestinya disadarkan, kamu itu punya keahlian, kamu itu punya kemampuan. Mulailah dari bengkel motor kecil-kecilan. Memang semua memerlukan modal, tetapi mulai dari kecil-kecilan, sedikit-sedikit. Ngajak kerjasama orang lain, kerjasama dengan kakaknya, kerjasama dengan adiknya atau teman dekatnya. Kerjasama. Dia yang kerja, pihak kedua yang memberikan modal. Kecil-kecilan saja. Tidak perlu langsung membuka bengkel motor, sewa tempat di pinggir jalan besar yang satu tahun sekian juta, kemudian membeli alat-alat yang lengkap. Terlalu memberatkan diri. Tapi mulai dari bengkel kecil. Usahakan mulai mendapatkan kepercayaan dari para pelanggan, terus-terus akhirnya sukses. Biidznillahi azza wa jalla. Ini yang saya maksud dengan kadang orang itu punya potensi, tapi dia tidak sadar bahwa potensi itu ada pada dirinya. Maka perlu digali, dikembangkan dan disadarkan. Contoh yang lain, kalau itu tadi urusan dunia, sekarang urusan agama sebagai contoh. Urusan agama. Si B. Dia sangat senang untuk membaca. Si B itu sangat senang dan punya hobi sejak kecil membaca. Katakan sampai menggunakan kacamata karena minus atau penglihatannya kabur atau yang semisalnya. Kenapa menggunakan kacamata? Kenapa penglihatannya kabur? Karena memang dari kecil suka membaca. Buku apapun dilahap. tulisan apapun dia baca. Semua dia baca, koran, majalah, novel, komik, dari kecil itu. Nah, yang biasa dilakukan. Nah, ketika dia belajar agama, mestinya potensi ini kan harus dimaksimalkan, dimanfaatkan. Dia suka membaca, dia senang membaca. Dan dia memiliki kemampuan untuk memahami apa yang dia baca. Bukan sekedar membaca saja, telah terjadi sebuah peristiwa, enggak. Tetapi dia bisa memahami apa yang sedang dia baca. Nah, orang seperti ini kan perlu dimaksimalkan potensinya. Mulailah dikondisikan untuk senang membaca sejarah Islam. Membaca sejarah Islam. Hobinya itu disalurkan. Dari yang biasa membaca novel dan komik, nah, dialihkan untuk membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sejarah al-khulafa ar-rasyidun. Nah, sejarah para ulama, biografi-biografi mereka. Nah, itu dimanfaatkan dan dimaksimalkan. Baca, baca, baca, fahami. Setelah itu, biarkan dia diberi kesempatan dan peluang untuk menyampaikan ulang dan bercerita kembali. Katakan kepada anak-anak. Nah, diberi 1 jam, 2 jam pelajaran di kelas. Nah, atau mungkin beberapa kelas disatukan. Nah, biarkan dia bercerita ulang. Telah peristiwa ini terjadi demikian. Perang ini demikian, demikian, dan demikian. Ini dalam hal agama, potensi yang harus digali dan disadarkan. Nah, orang punya hobi matematika, sarjana pendidikan bidang matematika. Dari SD nilai matematikanya istimewa, bahkan di rapot pun 10. SMP juga seperti itu, naik tingkat selanjutnya nilai matematikanya spesial. SMA juga begitu, masuk jurusan IPA. Matematikanya bagus, masya Allah, luar biasa. Nah, ini kan potensi sebenarnya. Dia punya kemampuan berhitung, memiliki kemampuan berhitung yang luar biasa. Nah, orang seperti ini dimaksimalkan, diarahkan. Coba Anda secara khusus belajar ilmu waris dalam Islam. Hampir bisa dikatakan bahwa di zaman ini mereka yang betul-betul menguasai ilmu waris bisa dihitung dengan jari. Di lingkungan dan di wilayah kita sendiri bisa dihitung dengan jari. Padahal ilmu waris itu, nah, ilmu Islam, cara untuk membagi harta secara adil dan benar sesuai dengan syariat Allah dan ketentuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, belajar ilmu waris. Belajar ilmu waris itu tidak sesulit yang dibayangkan. Apalagi mereka yang punya basic matematika yang cukup baik. Memiliki basic matematika yang cukup baik. Nah, orang belajar ilmu waris, ayatnya hanya 4. Katakan 5 ayat saja yang mesti dihafalkan. 5-nya. Hadis tidak lebih dari 3. Jadi, katakan 10 dalil saja untuk menjadi seorang ahli waris, ahli dalam ilmu waris ya. Untuk menjadi seorang ahli dalam ilmu waris, cukup dia menghafalkan 10 dalil. Selain itu terkait dengan kemampuan matematikanya. Kemampuan matematikanya. Mungkin kalau belajar bahasa Arab, aduh, mumet. Belajar nahwu shorof susah. Belajar fikih, aduh, ribet. Khilaf ini, khilaf itu dan segala macam. Nah, atau belajar ilmu yang lain, ilmu sejarah susah. Nah, sejarah dan biografi ulama, wah, dia tidak hobi. Kalau dengar iya, tapi kalau membaca tidak. Nah, orang seperti ini bisa diarahkan, ayo belajar ilmu waris saja dah. Nah, mudah. Nah, hanya pembagian 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/6. Nah, hitungannya seperti itu saja pecahannya, dari 1/2, 1/2 sampai dengan 1/6, 2/3, 1/3, 1/4, 1/8, itu saja. Tidak lebih dari itu hitungan. Cuma 6 pecahan. Hanya 6 pecahan. Tinggal hitung menghitung. Kan luar biasa. Ini namanya potensi, kemampuan yang dimiliki seseorang tetapi mungkin belum tergali, belum disadarkan, belum diingatkan. Dan masing-masing kita Allah berikan potensi dan kemampuan. Siapapun dia, Setiap kita, masing-masing kita, siapapun dia, pasti Allah berikan potensi dan kemampuan. Hanya saja mungkin seperti masalah tadi, potensi dan kemampuan itu belum dia sadari, belum dia gali, belum dikembangkan semaksimalnya. Mestinya bisa. Nah, di sini, itu kalau tadi berbicara secara individu, melalui paragraf ini, Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah mengingatkan kita tentang potensi yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah. Potensi yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah. Potensi yang dimiliki Ahlus Sunnah itu besar. Potensi yang dipunya oleh Ahlus Sunnah itu tidak kecil. Yang beliau gambarkan, muhayyain lihalli masyakilil alami kulli. Ahlus Sunnah itu punya potensi, punya kemampuan untuk menyelesaikan berbagai macam problem dan permasalahan. Sampai pada tingkat dunia sekalipun. Sampai pada tingkat dunia sekalipun. Ahli sunnah punya kemampuan dan punya potensi. Bukan cuma menyelesaikan urusan keluarga. Bukan hanya menyelesaikan urusan hidup bertetangga. Tidak. Sampai tingkat dunia pun. Ahli sunnah. Ahli sunnah memiliki kemampuan untuk terlibat di sana. Nah, kalaupun tidak terlibat secara langsung, Ahli sunnah bisa memberikan masukan, bisa memberikan saran, ide, wacana, gagasan, begini loh, begini, begini, dalilnya ini, dalilnya ini, dalilnya ini. Karena barangkali kalau terjun secara langsung, kita akan kesulitan sendiri. Tetapi paling tidak kita bisa memberikan masukan, cara Islam yang benar demikian. Nah, jadi ini potensi besar yang dimiliki oleh ahli sunnah, kekuatan yang tersimpan dan terpendam. Yang mestinya kita gali semaksimalnya, sebaik-baiknya. Sekali lagi, beliau menyadarkan kita. Muhayyain lihalli masyakidil alami kulli. Bukan cuma masalah pribadi dan keluarga. Sampai tingkat dunia pun, ahli sunnah memiliki kemampuan. Fahum ahlun nidhalik wa ahakku bihi. Bahkan ahli sunnah lebih berhak lagi untuk menentukan arah mau dibawa kemana bangsa ini. Mau dibawa kemana pergaulan internasional kita? Mau diarahkan kemana masyarakat muslimin? Ahli sunnah lebih berhak dan lebih pantas. Kenapa? Beliau menjelaskan, fahumul ladzin a'tahumullahu fahma kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam alal wajhis sahih. Alasannya, karena ahli sunnah memiliki kemampuan sebagai karunia dari Allah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar, alal wajhis sahih, dengan benar. Nah, sekarang sebagai contoh ya, ini urusan dunia, katakan seperti itu. Kalau terkait dengan ISIS ya, terkait dengan ISIS, saat ini kan beberapa belas negara atau bahkan puluhan negara, negara kafir, negara muslim, satu kata, sepakat untuk sama-sama menjadikan ISIS sebagai musuh. Kan begitu ya, gabungan dari Amerikanya, Perancisnya, Inggrisnya, bahkan beberapa negara Arab, kan begitu, Malaysianya, Brunei Darussalam, negara-negara muslim terlibat di situ untuk memerangi dan menghadapi ISIS serta pengaruhnya. Dan orang yang tidak paham dan tidak mengerti, wah, ini dijadikan isu untuk mengkafirkan pemerintah muslim. Untuk mengkafirkan pemerintah muslim. Katakan kerajaan Saudi atau pemerintah Kuwait, Qatar, Imarat dan yang sebagainya, yang negara-negara di tanah Arab. Nah, isu ini kemudian diangkat untuk mengkafirkan pemimpin-pemimpinnya, presidennya, raja-rajanya. Kenapa? Alasannya justru bekerja sama dengan orang kafir, memerangi orang Islam. Kan begitu. Ini kan isu yang terus diangkat. Apalagi nanti kalau Indonesia katakan secara resmi memerangi ISIS bergabung. Nah, dengan negara-negara sebelumnya, wah, pemerintah kita akan dijadikan bulan-bulanan gitu oleh kaum khawarij. Dikafir-kafirkan betul itu. Kok bisa bergabung bersatu dengan orang kafir memerangi dan memusuhi ISIS yang orang Islam. ISIS yang orang Islam. Masya Allah. Nah, ini akibat dari tidak mengerti ilmu. Akibat dari tidak paham tentang sejarah. Nah, tentang sejarah. Lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bukan sekali, bukan dua kali. Membuat kesepakatan dengan orang kafir. Dengan kaum musyrikin. Nah. Dengan kaum musyrikin. Kita tahu kenapa terjadi Fathu Makkah. Penaklukan kota Makkah. Karena sekutu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menaklukkan kota Mekah. Karena sekutu Nabi SAW dari Bani Bakar. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Itu sekutunya Nabi SAW. Dalam perang Hudaybiyah, dalam perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian Hudaybiyah, di situ dibuat kesepakatan. Nah, bahwasanya kaum muslimin menjadikan beberapa suku sebagai sekutu. Orang-orang kafir Quraisy menjadikan beberapa suku sebagai sekutu. Siapa sekutu-sekutu Nabi SAW ini? Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin dijadikan sekutu. Nah, ketika pihak Quraisy mengganggu sekutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka melaporkan, mengadu kepada Nabi alaihi salatu wasallam, itu dijadikan sebab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian menaklukkan kota Mekah. Beberapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta bantuan dari orang-orang musyrik. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika hal itu dilakukan dan diputuskan oleh pemimpin-pemimpin Islam, apa tujuannya? Apa tujuannya? Karena bahaya ISIS itu sendiri, keberadaan mereka. Keberadaan mereka. Lihat secara resmi organisasi ISIS menjadikan Arab Saudi sebagai target sasaran berikutnya. Secara resmi mereka menyatakan bahwasanya kerajaan Arab Saudi, terutama Mekah, itu akan dijadikan target sasaran operasi mereka selanjutnya. Mereka mengkafirkan pemerintah-pemerintah Islam. Mereka memusuhi kaum muslimin. Mereka memusuhi kaum muslimin. Maka wajar saja kalau kemudian para pemimpin Islam bersatu. Nah, kemudian di sisi yang lain orang-orang kafir pun demikian memiliki keinginan dan tujuan yang sama untuk menghadapi gerakan ISIS. Nah, maka alhamdulillah ahlu sunnah berjalan di atas pemahaman Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-wajihis sahih, secara benar. Nah, secara benar. Artinya ketika nanti mungkin pemerintah Indonesia secara resmi, katakan seperti itu, secara resmi bergabung dengan negara-negara sebelumnya untuk menghadapi dan memerangi gerakan ISIS, maka kita sebagai ahli sunnah sangat-sangat mendukung sekali. Karena bahaya ISIS yang begitu besar memaboratkan Islam dan kaum muslimin itu sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullah, inna ahla sunnah yu'tabaruna akthar al-alam al-islami, walakin tafarruquhum واختلافهم وجهل أهل كل شعب أهل كل شعب بأحوال الآخرين جعلهم يذوبون في المجتمعات وإنا لنرجو أن يوفق الله القائمين بالدعوة للسنة لتفقد أحوال أهل السنة والنشر عنهم وعن أحوالهم وعسى الله an yajma'a syamlahum. Ini paragraf yang berikutnya. Kata Syekh Mubil rahimahullah, inna ahlas sunnah, sesungguhnya ahlus sunnah, sesungguhnya ahlus sunnah, yu'tabarun, bisa dinilai, akthar al-alami al-islami, bisa dinilai sebagai mayoritas dunia Islam. Jadi kalau dihitung-hitung dunia Islam ini, dunia Islam mayoritasnya adalah ahlu sunnah. Ahlu sunnah yang awam dan ahlu sunnah yang mereka betul-betul belajar. Ada ahlu sunnah yang bisa dikatakan awam, ahlu sunnah. Nah, ahlu sunnah. Mungkin orang tua kita, orang tua kita, katakan contoh seperti itu. Orang tua kita alhamdulillah bisa menerima ajaran tauhid. Kegiatan-kegiatan dan aktivitas syirik ditinggalkan. Bid'ah dibenci. Bid'ah dibenci. Nah, dan mencintai sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Tetapi yang namanya orang tua, kalau diajak belajar susah, diajak ngaji enggak mau. Wes pokoknya salat aku le, saya setuju apa yang kamu lakukan, ngaji yo, bapak dan ibu merestui. Nah, pagi sampai sore di sawah, tetap salat berjamaah dilaksanakan. Ini orang tua kita termasuk ahli sunnah. Alhamdulillah, ahli sunnah yang awam. Karena mungkin ada beberapa maksiat yang masih dilakukan dan dikerjakan oleh orang tua kita. Mungkin. Nah, tetapi secara prinsip orang tua kita dengan contoh seperti tadi adalah ahlu sunnah. Maka benarlah apa yang beliau katakan, yang disebutkan Syekh Mukbil rahimahullah, inna ahlu sunnah yu'tabarun akthar al-alami al-islami. Bahwasanya ahlu sunnah itu menjadi mayoritas dunia Islam. Alhamdulillah. Kalaupun ada sebagian saudara-saudara kita terjatuh dalam perbuatan bid'ah. Terjatuh dalam perbuatan bid'ah. Sungguh, kita pun bisa merasakan dan memahami kebanyakan dari mereka karena jahil dan tidak mengerti. Bukan karena benci kepada Islam. Bukan karena benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan. Tetapi itu tadi, niatnya baik. Keinginannya bagus, tetapi tidak diarahkan dan dibimbing di atas kebenaran. Akhirnya mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan bid'ah dengan keyakinan itulah yang terbaik. Itulah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang seperti ini bukankah sangat memerlukan bantuan dari kita? Bantuan dalam hal pemahaman, bantuan dalam hal ta'lim. Ilmu kita sampaikan kepada mereka. Pembelajaran kita sampaikan kepada mereka. Kalau betul-betul cinta kepada Nabi SAW, caranya tidak seperti itu. Cinta kepada Nabi alaihi salatu wasalam itu diungkapkan dengan cara demikian, demikian, dan demikian. Nah, ini ahlu sunnah. Nah, tetapi kenapa kok ahlu sunnah itu terlihat sedikit? Pertanyaannya, kenapa ahlu sunnah kok kesannya sedikit ya? Yang ikut kajian-kajian salaf kok sedikit ya? Lihat. Walakin tafarruquhum wa ikhtilafuhum. Akan tapi karena mereka terpencar-pencar, karena mereka terpisah-pisah. Wajahlu ahli kulli sya'bin, masing-masing daerah tidak mengerti, tidak mengetahui bi ahwalil akharin, tentang keadaan ahli sunnah lainnya. Ja'alahum yadhubuna fil mujtama'at, membuat mereka lantas menjadi hilang, menguap di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya ahli sunnah itu banyak. Di Indonesia pun sama, ahli sunnah itu begitu banyak sekali. Ahli sunnah salafiyun di Indonesia sangat banyak sekali. Tetapi karena kita gak ngerti saja, gak paham. Subhanallah, di puncak gunung, di pinggir pantai, bisa dikatakan di setiap daerah pasti ada ahli sunnah di sana. Pasti ada ahli sunnah. Tetapi karena kita gak paham dan tidak mengerti. Nah, bukankah kita sering mendapatkan tetangga kita ternyata salafi, tapi kenal salafnya bukan di sini, ternyata kenal salafnya di Sumatera, kenal salafnya di Jakarta. Pas momen Idul Fitri pulang, loh, kok gini mas? Singgutan, oh ya, aku ngaji sama Ustaz Abdul Mubarak. Wah, ya sepoda berarti. Saya ngaji sama Ustaz Yusuf, dikelekin, sama Yusufnya. Ini sering kan kita temukan, subhanallah. Keluarga kita, teman sekolah kita, teman kuliah kita, teman kantor kita. Nah, kita yang punya pergaulan lebih luas, subhanallah, ahli sunnah itu ada di tiap-tiap daerah. Bahkan pulau kecil sekalipun. Bahkan pulau kecil sekalipun. Pengalaman pribadi yang saya rasakan sendiri. Ini pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Diundang, misalkan, untuk berbagi ilmu. Untuk menyampaikan nasihat. Nah, di beberapa daerah di Indonesia ini, subhanallah, luar biasa. Ahli sunnah itu sampai di pelosok-pelosok desa ada. Di tengah-tengah kebun, kebun sawit. Nah, di pulau kecil Subhanallah. Kita kalau misalkan di Ambon, katakan sebagai contoh begitu Ambon, kegiatan daurah mengundang ustaz dan luar. Nah, itu yang berangkat bukan cuma naik sepeda motor atau naik mobil. Yang pakai perahu ketinting pun ikut berangkat. Tahu perahu ketinting enggak? Perahu kecil yang cuma pakai apa? Ya, kita kemarin waktu di Kampung Lari itu, Mas. Kecil itu, isi 2, isi 3. Kalau orang di darat seperti ini kan sepeda motor istri dan anaknya bisa. Ini enggak, mereka pakai perahu ketinting. Suami istrinya di tengah, anak-anaknya naik. Nah, dari mana? Dari sana, dari sini. Perjalanan 3 jam naik speed. Naik apa? Bukan speedboat. Speedboat masih lumayan. Ini enggak, perahu kecil. Yang masih bisa didayung itu. Luar biasa. Nah, kita kalau bertemu dengan asatidzah, ustaz-ustaz dari berbagai daerah, kita sharing. Luar biasa mereka bercerita. Dakwah ahli sunnah itu menembus gunung dan lautan. Menembus gunung dan lautan. Nah, kita enggak nyangka, seperti kita misalkan yang sudah sampai di kampung laut, enggak nyangka di daerah seperti itu ada ahli sunnahnya, ada salafiyinnya. Nah, ada ahli sunnah, ada salafiyin di pedalaman Papua, di suku Dayak. Jangan dikira suku Dayak itu enggak ada ahli sunnahnya. Salafiyin ada di sana. Asli orang Dayak, suku Banjar. Orang-orang Papua yang hitam-hitam pendek, rambut kriwil itu, yang penduduk asli sana, subhanallah, sekian banyak salafiyin di sana. Asli. Cuman karena kita gak paham. Maka sebagai contoh, sebagai sampel aja, daurah masyayikh di Bantul itu. Nah, itu sebagai sampel aja. Itu bukan semua yang datang. Tapi Aceh, Sumatera, Kalimantan, Lampung, Papua, Maluku, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Ini datang tamu dari Malaysia, tamu dari Singapura, tamu dari Sarawak. Masya Allah, kita lihat ahli sunnah datang dari berbagai penjuru. Nah, itu hanya sampelnya saja. Itu hanya sampelnya saja loh. Nah, sampelnya saja. Nah, saya pernah sekali ke Kalimantan itu. Abang ngisi pengajian aja 2 kali. Ba'da Isya, kemudian ba'da Asar gitu. Ba'da Isya dan ba'da Asar. Itu perjalanan darat saja lebih dari 100 km jalannya jalan tanah. Terus awalnya pegel-pegel itu. Mobilnya bukan mobil biasa, mobil perusahaan yang besar. Nah, apa double garden itu, ban besar, ya tidur aja lah. 100 km lebih, itu bukan aspal, bukan batu, asli tanah hutan begitu. Kanan kiri sawit semua itu, kayak kita tenggelam di tengah kebun sawit aja, sawit semua. 100 km susah. Ya. Subhanallah di sana, salafi. Kamu di Kalimantan Barat. Nah, di Sulawesi Tenggara misalkan ada sebuah gunung, itu satu kampung salafiyin semua. Dulu di situ adalah basis pendukung gerakan DITII Kahar Muzakar. Dulu basis, tapi sekarang dari kepala desa sampai tukang cukur di sana istilahnya salafi ahlu sunnah. Itu tadi ahlu sunnah itu kan bertingkat-tingkat. Ada ahlu sunnah yang ulama, ada ahlu sunnah yang petani, ada ahlu sunnah yang nelayan, ada ahlu sunnah yang buruh, ada ahlu sunnah yang tukang ojek, tukang cukur, begitu ya. Ada ahlu sunnah yang santri, orang pintar, ada ahlu sunnah yang awam. Nah, itu luar biasa di sana. Maka perlu memang, perlu sesekali kita mengadakan ziarah silaturahmi. Jadi bukan cuma ngerti ini wong-wong watas, wah itu wong watas, ini wong lundah, ini sami galuh. Iki ndekso, ya iki sentolo, iki temon panjatan. Misalkan nah, sini orang mana lagi? Pengasih. Kecamatan mana lagi? Nanggulan. Terus oh itu aja. Sesekali. Subhanallah, ketemu kayak apa namanya diadakan sebuah agenda. Kan gitu, sebuah agenda. Kalau dulu kita masih awam ya, piknik, nyewa bis, kemana kan gitu. Enggak ada masalah ahli sunnah. Misalkan urunannya senyewa mobilnya habis, kita ziarah ke beberapa pesantren di Jawa Timur misalkan, ziarah silaturahmi, mempererat ahli sunnah, biar kita ngerti, oh ini pondoknya Ngawi begini toh, pondoknya Mantingan seperti ini, pondok Madiun demikian, pondok Magetan, bukan yang Abu Hazim itu, pondok Magetan yang lainnya, Ustaz Suyuti Abdullah, Habibullah kan begitu, pondok Cepu, pondok Bojonegoro, Setiap daerah ada pondoknya, pondoknya, pondoknya, pondoknya. Di Jombang. Setiap daerah ada. Kertas Rono, Nganjuk, itu semua ada. Kan gitu misalkan. Ya, berangkat pagi. Targetnya 2 hari. Pokoknya sekedar mampir, tok. Doblos. Doblos kan gitu. Mampir, lihat, pulang. Mampir, lihat. Apa namanya, pindah lagi ke pondok yang lain. Subhanallah. Nah, agar kita mengerti betul bahwa Ahlus Sunnah itu tidak sedikit. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Mubil rahimahullah. Karena tidak saling kenal saja. Kadang-kadang sing podo-podo Ahlus Sunnahnya, karena tidak kenal masih lirik-lirikan. Kan itu. Ini padahal jelas. Zahirnya Ahlus Sunnah. Pakai jenggot, pakai jubah, celana di atas mata kaki. Mengra kenal. Sopo yo. Kayaknya tablik yo. Akhirnya seharusnya menyapa tidak disapa. Kan kejadian seperti itu sering terjadi. Kejadian seperti ini sering terulang. Nah, misalkan ada daurah. Begitu. Ada daurah katakan di apa namanya di Jogja misalkan gitu. Sama-sama perjalanan jauh. Kemudian sama-sama berhenti di pom bensin, isi bensin, istirahat, sholat. Ini kelihatannya sama-sama lusuna. Sapa ya? Wah, kayak tablik. Akhirnya tidak ada percakapan, tidak ada saling kenal, tidak ada sapa-menyapa. Pisah, jalan lagi. Sampai di tempat taklim. Loh, jenengan mau kan lagi ini pom bensin? Iya, jenengan mau. Aduh, iya kabarnya. Sampean dari mana? Kenalan dulu. Begitu. Karena tablik ya, kayak. Kan tidak ada salahnya kalau melihat secara zahir ini ahli sunnah datangi kenalan. Kalau ternyata tablik, ya wes kan itu selesai. Kan gitu. Mana mas? Kurut ya. Oh, kan gitu. Ya sudah, rampung. Tapi kalau ternyata betul-betul saudara kita ahli sunnah. Kan gitu. Dari mana mas? Oh, misalkan ini dari Ciamis. Ciamis. Ngajinya sama siapa? Ustaz Khotib. Oh, saudaraku. Kan gitu senang. Bukan ketahuannya pas sampai di tempat taklim, di tempat daurah. Allah wa'alam sholat cukup insyaAllah. Salat isya dulu ya. Nanti dilanjutkan sebentar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada yang namanya pengalaman seperti itu?